Sedangkan fajar yang satunya lagi bahwa ia seperti ekor serigala. Bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini hadis adalah tambahan dari hadis yang ke-181. Hadis yang ke-181 menyebutkan bahwa fajar itu ada dua macam. Fajar yang shadiq, yang benar, dan fajar yang kadzib, yang dusta. Fajar yang shadiq, yang mana fajar tersebut diharamkan untuk makan dan diperbolehkan untuk mengerjakan sholat subuh. Sedangkan fajar kadzib, fajar dusta, yang mana diharamkan untuk sholat dan masih diperbolehkan untuk makan, yaitu makan sahur. Itu hadis sebelumnya, hadis ke-181. Di sini ada hadis ke-182, penjelasan tambahan. Penulis rahimahullahu taala berkata, sedangkan dalam riwayat Al-Hakim dari hadis Jabir adalah sama seperti itu. Kalau hadis yang ke-181 itu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan juga oleh Imam Hakim dan juga oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Maka hadis yang ke-181 dan hadis yang ke-182 sama. Cuma bedanya perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Yaitu hadis yang ke-181 adalah Jabir. Afwan. Abdullah bin Abbas. Dan hadis yang ke-182 adalah Jabir radhiyallahu anhu. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin pertama tentang biografi dari Jabir radhiyallahu anhu. Biografi dari Jabir radhiyallahu anhu. Jabir, nama beliau Jabir bin Abdullah, kunyahnya Abu Abdullah, dan beliau dari kaum Ansar, dari keturunan Bani Salimah. Dan termasuk dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jumlah hadis yang beliau riwayatkan lebih dari 1400 hadis. Beliau termasuk sahabat Nabi yang mengikuti perang Badar. Dan 18 perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya beliau ikuti juga. Dan beliau termasuk dari sahabat atau ulamanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Bahkan beliau mempunyai halaqah, halaqah lingkaran majlis ilmu di Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. di akhir umurnya beliau buta dan meninggal pada tahun 74 Hijriah, berumur sekitar 94 tahun. Meninggal pada tahun 74 Hijriah, berumur 94 tahun. Saya ulangi, Jabir, nama asli beliau adalah Jabir bin Abdullah, kunyahnya Abu Abdullah, dan beliau termasuk dari kaum Ansar As-Sulami, kaum Ansar, dan juga mempunyai nasab As-Sulami. Beliau banyak meriwayatkan hadis. Hadis beliau sekitar lebih dari 1400 hadis. Beliau termasuk orang yang ikut perang Badar dan 18 perang selanjutnya beliau ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertanyaan timbul di sini, kenapa dikhususkan perang Badar? Saya sering menyinggung ini. Karena kenapa? Termasuk perang besar. Ada jawaban lain? Karena yang mengikuti perang Badar dijamin ampunan dosa oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa sebab yang mengikuti perang Badar dijamin ampunan dosa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, bahkan subhanallah, di dalam pensolatan mayat jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diawali dengan orang-orang yang ikut perang Badar. Makanya di dalam biografi para sahabat, biografi yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya, seperti Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar Alamin Nubala, Mizanul I'tidal, kemudian Imam Al-Hafiz Ibn Hajar di dalam kitab Tahdzibut Tahdzib, beliau menyebutkan bahwa, atau Taqribut Tahdzib, menyebutkan bahwa, dan juga kitab Al-Isabah Bitamyizis Sahabah, bahwa ini sahabat mengikuti perang Badar. Ya, karena salah satu sebabnya adalah mereka senantiasa diampuni dosanya oleh Rasulullah, dijamin ampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la'alla Allah qad ittala'a 'ala ahli Badr. Mungkin Allah Subhanahu wa taala telah melihat kepada ahlu Badr, orang-orang yang mengikuti perang Badar. Faqal i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lihat, wahai para pengikut perang Badar, kerjakan sepuas hati kalian, berlaku sepuas hati kalian, sesungguhnya aku telah ampuni dosa-dosa bagi kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini sebab utama kenapa disebutkan bahwa para sahabat yang ikut perang Badar dibedakan dengan sahabat-sahabat yang tidak ikut perang Badar. Makanya sebagian mereka agak sedih tatkala tidak ikut perang Badar, karena minimnya umur seperti Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Dan sebab yang kedua, perang Badar adalah Al-Furqan, perang pembeda antara yang hak dan batil. Sebab kedua, kenapa sering para ulama menyebutkan biografi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bahwa mereka adalah para pengikut perang Badar, karena perang Badar adalah al-fariq, al-fasil bainal haqqi wal batil, pembeda, pemutus antara yang hak dan batil. Karena waktu itu Rasulullah SAW bersabda, Allahumma anjiz wa'dak, Allahumma in tuhlik hadhihi al-'isabah lam tu'bad abadan. Ya Allah, tunaikan janjimu. Ya Allah, jika engkau hancurkan pasukan ini, yaitu kaum muslimin, maka engkau tidak akan pernah disembah selamanya setelah ini. Maka jadi dia pembeda antara yang hak dan batil. Makanya disebutkan perang Badar, yang mengikutinya mempunyai keutamaan. Dan sebagaimana sudah saya sebutkan, Jabir bin Abdullah min ulama ashabah, termasuk ulamanya para sahabat. Bahkan beliau mempunyai majlis di Masjid Nabawi. Dahulu majlis di Masjid Nabawi tidak mudah, karena semuanya berguru kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi karena beliau alim, maka beliau memiliki majlis. Dan di akhir umurnya beliau buta. Beliau meninggal pada tahun 74 Hijriah, dan ketika itu berumur 94 tahun. Taib. Itu poin pertama dari hadis ini, yaitu Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan hadis ini. Sedangkan poin yang kedua, yaitu penjelasan syarah dari hadis ini. Penulis mengatakan, sedangkan dalam riwayat Al-Hakim dari hadis Jabir, di hadis yang ke-181 bisa dilihat juga bahwa itu pun riwayat Al-Hakim, sama. Ya, makanya penulis mengatakan, sedangkan dalam riwayat Al-Hakim, artinya sama, 181, 182 sama. Dari hadis Jabir, sahabatnya aja yang beda, yang meriwayatkan berbeda sahabat. Dan ini menunjukkan bahwasanya salah satu fungsi mengumpulkan riwayat-riwayat yang ada adalah memberikan penjelasan tambahan di dalam sebuah riwayat hadis. Ya. Jadi mengumpulkan jalan-jalan-jalan yang banyak dalam periwayatan hadis, memberikan penjelasan tambahan. Makanya ini yang dilakukan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Adalah sama seperti itu, sama, riwayatnya sama antara hadis Abdullah bin Abbas 181 dengan hadis Jabir bin Abdullah 182 sama. Namun ada tambahan. Nah, ini tambahannya. Apa tambahannya? Fajar yang mengharamkan untuk makan, yaitu innahu yadhhabu mustatilan fil ufuq. Sesungguhnya fajar itu memanjang di ufuk. Memanjang bagaimana? Begini. Kita sudah sampaikan waktu yang lalu. Memanjang. Mustatil, memanjang di ufuk. Ya. Itu fajar apa? Yang diharamkan makan. Berarti waktu subuh. Berarti fajar shadiq, fajar yang benar, fajar yang memang waktu subuh. Maka catat, tentang fajar yang mengharamkan untuk makan, yaitu maksudnya adalah fajar yang mengharamkan untuk makan, maksudnya adalah waktu subuh. Karena ketika sudah masuk waktu subuh, tidak boleh lagi sahur. Diharamkan makan, dihalalkan sholat. Jadi garis bawahi ataupun dikasih catatan kaki, fajar yang mengharamkan untuk makan, maksudnya adalah waktu subuh. Yaitu bahwa fajar itu memanjang di ufuk. Nah, ini tambahan riwayatnya. Ini penjelasan. Fajar yang dihalalkan sholat, diharamkan makan sahur, atau yang disebut dengan fajar shadiq, itu memanjang samping kanan, samping kiri, di ufuk. Sudah kita sebutkan contohnya, betul? Gambarnya sudah ada. Kemudian sedangkan fajar yang satunya lagi, maksudnya fajar apa? Kadzib. Fajar kadzib atau fajar yang dusta, yang masih boleh makan, tidak boleh sholat subuh karena belum waktunya. Maka disebutkan di sini, innahu kadzana bisarhan. Sesungguhnya dia adalah seperti ekor serigala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ekor serigala bagaimana? Para ulama menjelaskan, li'anna dhanabahu yamtaddu murtafi'an wa a'lahu aktsara syi'ran min asfalihi. Ya, coba kita lihat ekor serigala itu gimana. Di sini para ulama menjelaskan, karena ekor serigala itu dia memanjang ke atas. Ya, a'lahu aktsara sya'ran min asfalihi. Di atasnya dia lebih banyak bulunya dibandingkan bawah. Susah karena enggak punya serigala. Ya. Jadi atas ke atas dia ekor serigala itu, enggak seperti ekornya sapi, enggak. Dia ke atas. Dan bulunya yang di atas lebih panjang dibandingkan yang di bawah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat gambar dari ekor serigala. Ya. Ini contoh saja, meskipun tidak terlalu semisal dengannya. Ini contoh saja. Di bawahnya lebih sedikit rambutnya dibandingkan di atasnya. Ya. Baik, cukup. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Di sini para ulama menjelaskan, karena ekornya yamtaddu murtafi'an, dia memanjang dan menaik. Jadi naik. Itu bedanya fajar shadiq dengan fajar kadzib. Kalau fajar ke shadiq bagaimana? Ke samping kanan, samping kiri. Baik. Itu adalah tambahan riwayat yang membuat kita akhirnya lebih memahami apa itu fajar shadiq dan apa itu fajar kadzib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga dari hadis ini adalah hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Poin keempat, pelajaran dan hukum dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, sifat fajar yang benar adalah memanjang di ufuk. Dan sifat fajar yang dusta adalah meninggi ke atas. Meninggi ke atas. Pelajaran yang ketiga, bedanya fajar fajar yang benar dan fajar yang dusta adalah fajar yang dusta cahayanya sebentar kemudian menghilang. Bedanya fajar yang dusta dan fajar yang jujur adalah fajar yang dusta cahayanya timbul kemudian menghilang. Sedangkan fajar yang jujur ataupun yang benar adalah semakin lama semakin terang. Alhamdulillah. Semakin lama semakin terang. Ini bedanya fajar yang dusta dan fajar yang benar, atau disebut dengan fajar shadiq dengan fajar kadzib. Baik. Tidak ada pelajaran lain selain itu dalam hadis ini. Cuma saya ingin menyebutkan, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat dua muadzin. Ada muadzin untuk fajar kadzib, fajar yang dusta. Ada muadzin untuk fajar shadiq. Muadzin untuk fajar dusta adalah Bilal ibnu Rabah radhiyallahu anhu wa ardhah. Sedangkan muadzin untuk fajar yang benar adalah Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum. Coba perhatikan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamna'anna ahadan minkum adzana Bilal." Aw qala nida'u Bilal min sahuri fa innahu yu'adhdhinu aw qala yunadi bilailin liyarji'a qa'imukum wa yuqidha na'imakum. Artinya, makanya saya baca hadis ini karena di dalamnya ada faedah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian berhenti karena mendengar azan Bilal. Dalam riwayat yang lain, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian berhenti karena mendengar azan Bilal berhenti dari sahurnya. Karena Bilal mengumandangkan azan di waktu malam, bukan waktu fajar shadiq. Untuk apa Bilal mengumandangkan waktu di waktu malam? Liyarji'a qa'imukum wa yuqidha na'imukum. Liyarji'a qa'imukum wa yuqidha na'imakum. Agar orang yang beribadah sebelum azan Bilal beristirahat. Dan agar orang yang tidur semalaman mendengar azan Bilal apa? Terbangun. Dan itu adalah taktik yang paling bujur, gak bahasanya taktik. Itu adalah siasat yang paling bagus untuk bangun malam. Antara dua itu. Yang biasa bangun jam 3-an, setengah 3, setengah 4, maka silahkan dia untuk sholat. Nanti pas 1 jam sebelum azan subuh istirahat. Agar nanti azan subuhnya, pas subuhnya semangat. Adapun yang susah untuk bangun malam, maka dia mengambil 1 jam sebelum azan subuh dia bangun. Sampai nanti dia mengerjakan sholat subuh. Itu faidah dari azan Bilal. Liyarji'a qa'imukum wa yuqidha na'imakum. Ya. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, pesan untuk diri saya pribadi dan bapak ibu saudara saudari sekalian, jangan tinggalkan sholat malam walau 2 rakaat sebelum tidur. Ya. Fa innahu da'bus salihin minkum min qablikum. Sesungguhnya dia adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kita. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini faedah menarik dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan. Hadis yang ke-183. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam afdhalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha. Rawahu at-Tirmidzi wal Hakim wa shahhaha wa asluhu fi sahihain. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, amalan yang paling utama adalah salat pada awal waktu. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi serta Al Hakim dan keduanya mensahihkannya. Hadis ini berasal dari As-Sahihain. Poin yang pertama dari hadis ini adalah Ibnu Mas'ud. Biografi dari Ibnu Mas'ud. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita lewati biografi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Mas'ud. Nama aslinya Abdullah. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Kunyahnya siapa? Abu Abdurrahman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau termasuk ahli fikih dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ahli fikih. Kemudian beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Termasuk orang yang ikut perang Badar dan mengikuti seluruh perang-perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang keenam yang masuk Islam dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang keenam yang masuk Islam dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan. Beliau adalah orang yang keenam yang masuk Islam dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat cerita menarik ketika pertama kali beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, "Kuntu ghulaman yafi'an ar'a ghanaman li Uqbah ibnu Abi Mu'ayn." Pada waktu itu aku masih dalam keadaan berumur gulam, sekitar 10-an tahun. Mengembalakan kambing yang dimiliki oleh Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Lalu datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Lalu keduanya berkata, "Ya gulam, hal indaka min labanin tusqina?" Wahai anak muda penggembala kambing, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Apakah engkau memiliki susu yang engkau bisa berikan kami minum? Maka lihat Abdullah bin Mas'ud dari pertama memang beliau seorang yang penjaga amanah. Beliau mengatakan, "Inni mu'taman walastu saqiquma." Aku orang yang dalam perjanjian kesepakatan menjaga amanah, dan aku tidak bisa memberikan susu kepada kalian berdua. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hal indaka min syatin ha'il lam yanzu 'alaiha al-fahl?" Wahai fulan, apakah engkau memiliki syat ha'il? Kambing yang tidak melahirkan, belum melahirkan. Artinya kalau belum melahirkan tentunya tidak ada susunya. Qultu na'am. Aku berkata iya. Lalu Abdullah bin Mas'ud membawa kambing tersebut. Fa'taqalaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa masaha ad-dhara' wa da'a rabbahu fa hafala ad-dhara'. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memeluk kambing tersebut. Lalu beliau memegang, mengusap-ngusap puting susu si kambing betina ini. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang bi sakhratin mutaqarra'ah. Beliau datang dengan batu yang digunakan untuk memerah susu. Dulu enggak ada mangkok, pakai batu. Fahtalab fiha fashariba Abu Bakar summa syaribtu thumma qala lidra' iqlas faqalas. Maka akhirnya diperah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam minumnya, Abu Bakar meminumnya, aku pun meminum. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berhenti." Maka akhirnya mengempis. Subhanallah. Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud pun mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Alimni min hadzal qaul." Artinya, kata Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Rasulullah, ajari aku mantranya apa?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innaka ghulamun muallam." Engkau adalah anak yang diberikan ilmu. Dan benar, beliau termasuk ulamanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka perhatikan, Imam Az-Zahabi mengatakan, "Kana ma'dudan fi adhkiya'il ulama." Abdullah bin Mas'ud dianggap sebagai ulama yang paling cerdas. Sudah ulama paling cerdas. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat menarik dari Imam Bukhari dari Abdurrahman ibnu Yazid radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Sa'alna Hudzaifah an rajulin qaribis samt wal hadi minan nabi sallallahu alaihi wasallam hatta na'khudha an." Kami pernah bertanya kepada Hudzaifah tentang seseorang yang paling dekat sifatnya, kelakuannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kita sehingga kita bisa belajar dari dia. Maka Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari, Hudzaifah ibn al-Yaman berkata, "Ma a'rifu ahadan aqraba samtan wa hadiyan wa dallan bin nabi sallallahu alaihi wasallam min ibni ummi 'abd." Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih dekat sifatnya, akhlaknya, kelakuannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abi Ibnu Ummu Abd. Ibnu Ummi Abd. Dia adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Berarti kunyah beliau Abdurrahman, gelar beliau juga biasa dipanggil dengan Ibnu Ummi Abd. Ya, gelar beliau beliau bisa dipanggil juga, biasa dipanggil juga dengan Ibnu Ummi Abd. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, beliau termasuk orang yang pertama kali mengucapkan Al-Quran dengan lantang di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Ini salah satu biografi terkenal beliau. Abdullah bin Mas'ud termasuk awwalu man jahara bil Quran. Orang yang pertama kali mengucapkan Al-Quran dengan lantang di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Ini ceritanya disebutkan. Dan itu di hadapan Ka'bah. Suatu ketika para sahabat Nabi berkumpul, kemudian bertanya, wallahi ma sami'tu Quraisy, ma sami'at Quraisyun hadzal Qur'an yujharu laha bihi qattu, faman rajulun yusmi'uhum. Kata para sahabat Nabi, demi Allah, orang-orang Quraisy tidak pernah diperdengarkan kepada mereka, di hadapan mereka dibacakan Al-Qur'an dengan lantang. Siapa yang menjadi utusan kita semua? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ana. Aku. Maka para sahabat mengatakan, inna nakhshahum alaik. Innama nuridu rajulan lahu ashiratun tamna'u minal qawm idha aradu. Kata para sahabat Nabi RA yang waktu itu masih kecil, masih di Mekah. Ini periode Mekah, belum Madinah. Kata para sahabat, kami takut kepada engkau. Kalau kamu melantangkan Al-Quran dengan tegas, maka orang-orang akan mencelakakanmu. Kami ingin ada orang yang mempunyai kedudukan keluarganya di tengah-tengah orang kafir Quraisy, sehingga kalau seandainya ada sesuatu, maka keluarganya akan melarangnya. Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, da'uni fa innallaha sayamna'uni. Biarkan aku melawan mereka, memperdengarkan Al-Quran dengan suara yang lantang kepada mereka. Sesungguhnya kalau mereka macam-macam, maka Allah yang akan membelaku. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, termasuk biografi yang sangat luar biasa dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah beliau mengatakan, akhadtu min fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 70 suratan la yunazi'uni fiha ahadun. Aku pernah mengambil dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam 70 surat, tidak ada seorang pun yang menandingiku. 70 surat, tidak ada seorang pun yang menandingiku. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, termasuk biografi beliau juga, beliau adalah pembaca Al-Quran di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yasma'al Qur'ana ghadhan kama unzil fal yasma'hu min ibni ummi abd. Barang siapa yang ingin mendengar Al-Quran lancar sebagaimana ketika diturunkannya, tidak terbata-bata, maka dengarkanlah dari bacaan Ibnu Ummi Abd. Bagaimana tulisannya? Ibnu Ummi Abd. Ini gelarnya siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, kita lanjutkan. Poin yang kedua, makna dari hadis ini. Dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling utama. Ya, afdalul a'mal, amalan yang paling utama adalah sholat pada awal waktu. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi serta Al-Hakim, dan keduanya mensahihkannya. Hadis ini berasal dari As-Sahihain. Apa maksud amalan yang paling utama? Para ulama menjelaskan bahwa maksud amalan yang paling utama adalah amalan-amalan yang berkaitan dengan badan. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis Rasul, maka kita akan dapati amalan paling utama itu dibagi menjadi dua. Amalan yang paling utama dibagi menjadi dua. Dari sisi qalbiyah, hati, qalbiyah artinya hati. Dari sisi qalbiyah, yaitu hati. Kemudian dari sisi jismiyah, yaitu badan, anggota tubuh, badan. Nah, amalan yang paling utama adalah dari sisi jasmani, sholat. Apa? Sholat. Sedangkan amalan yang paling utama dari sisi qalbiyah, hati, yaitu iman kepada Allah. Dari sini kita bisa menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan, yaitu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya sering mengatakan amalan yang paling utama adalah ini. Amalan yang paling utama adalah ini. Banyak berarti yang utama. Paham? Sekarang, maka jawabannya, kalau amalan yang paling utama dari seluruh amalan badan adalah apa? Sholat pada waktunya. Dan amalan yang paling utama dari seluruh amalan hati, kepercayaan, keyakinan, akidah adalah apa? Iman. Maka terjawab sekarang pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para jamaah, yaitu bahwa kenapa ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa amalan paling utama ini, amalan paling utama ini. Paham ya sekarang ya? Maka jawabannya, yaitu apabila amalan yang paling utama secara badan, maka dia ada sholat pada waktunya. Dalam hadis kita, sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu. Kata-kata awal ini pun nanti kita bicarakan. Ya, sholat awal waktu. Baik, kita lanjutkan. Amalan yang paling utama, berarti garis bawahi, yang paling utama secara apa? Jasmani atau kalbi? Jasmani, badan atau hati? Badan. Amalan yang paling utama secara badan adalah sholat pada awal waktu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kata-kata sholat pada awal waktu, ini riwayat Imam Hakim. Catat itu. Kata-kata sholat pada awal waktu, kata-kata awal, awal waktu, itu riwayat Imam Hakim. Adapun riwayat As-Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, adalah sholat pada waktunya. Nah, beda kan? Beda nggak, Pak? Awal waktu dengan pada waktunya. Beda nggak? Amalan yang paling utama adalah sholat di awal waktu. Itu riwayat siapa? Imam Hakim. Amalan yang paling utama adalah sholat pada waktunya. Itu riwayat siapa? Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. sholat pada awal waktu. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan sekarang, itu poin kedua, penjelasan dari hadis. Poin ketiga, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Nah, para ikhwah, catat baik-baik. Kalau kita perhatikan dalam Sunan Tirmidzi, enggak ada hadis ini. Tidak ada hadis ini. Ya. Jadi garis bawah itu bahwa diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, maka apa yang ditulis Ustaz? Tidak ada hadis ini dalam Sunan At-Tirmidzi. Nah, tulis gitu. Tidak ada riwayat hadis ini dalam Sunan At-Tirmidzi. Berarti penulisnya lupa? Iya. Ada beberapa kemungkinan. Mungkin penulisnya lupa. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala. Atau dalam transkrip lain yang dimiliki oleh Sunan Tirmidzi. Nah, itu dia. Mungkin tertulis juga dalam cetakan lain. Nah. Jadi ada dua penjelasan. Ya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, maka garis bawahi hadis ini tidak ada dalam riwayat Sunan Tirmidzi. Lalu kenapa disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar? Mungkin beliau apa? Lupa. Catat itu, mungkin beliau lupa. Atau yang kedua adalah mungkin dalam cetakan lain atau dalam buku lain. Baik. Serta Al-Hakim. Nah, Al-Hakim memang ada riwayatnya. Ya. Dan keduanya mensahihkannya. Hadis ini berasal dari As-Sahihain. Apa makna As-Sahihain? Ya, dua kitab sahih. Itu maknanya. Ya. Dua kitab sahih. Hadis ini berasal dari As-Sahihain. Maksudnya adalah dua kitab sahih. Sahih apa itu? Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Di dalam bahasa Arab, As-Sahihain, dua kitab sahih. Itu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, kalau ada orang bertanya, hadis ini berasal. Apa maksud kata berasal? Siapa yang tahu? Hah? Maksudnya, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, hadis ini ada. Tapi lafadznya enggak sama. Bagaimana lafadznya? Coba perhatikan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal ahabbu ilallah." Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?" Sedangkan dalam riwayat kita apa? Amalan yang paling utama. Beda enggak? Beda enggak? Beda. Ya, makanya penulis mengatakan hadis ini berasal dari As-Sahihain. Artinya maknanya hampir-hampir sama gitu loh. Ya, hampir-hampir sama. Lalu Rasulullah SAW menjawab, amalan yang paling dicintai oleh Allah, as-salatu ala waqtiha. Sholat pada waktunya. Di sini enggak disebutkan awal waktu. Ya, itu bedanya riwayat Al-Hakim dengan riwayat As-Sahihain. Wah, Ustaz nih agak jelimet. Enggak apa-apa. Ya, banyak pahalanya kalau jelimet. Ya, hidup banyak ujian itu banyak pahalanya. Perhatikan. Tapi jangan minta ujian. nanti kalau diuji tidak sanggup. Seperti ada orang, "Ustaz, ayo kita ke Suria. Mereka bersimbah darah." Maka saya katakan, banyaki doa aja. Di Suria biar yang sanggup aja ke sana. "Enggak, Ustaz. Saya tahunya baru ketemu dengan orang." "Ya Ustaz, pergi aja dulu." Enggak berani. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "La tatamannau liqa'al adu, fa idza laqitumuhum fasbutu." Jangan bercita-cita bertemu dengan musuh. Tapi kalau bertemu, maka tetaplah, tegarlah, sabarlah. Lihat Al-Hakim. Ini spidolnya hidup mati, hidup segan mati tak mau. Al-Hakim meriwayatkan awal waktu, amalan yang paling utama. Sahihain as sahihain. Apa arti as sahihain? Dua kitab sahih. Maksudnya apa? Bukhari, sahih Bukhari, sahih Muslim. Awal waktu. Ini disebutkan di sini amalan paling utama. Lihat, saya ingin membandingkan mana bedanya, ya. Kalau Al-Hakim awal waktu paling utama. Kalau As-Sahihain apa tadi? Pada waktunya. Ya. Amalan yang paling dicintai. Baik. Amalan paling dicintai. Sekarang pertanyaan timbul, kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak memakai riwayat ini? Hanya menyebutkan wa asluhu fi sahihain, dan asal hadis ini ada di dalam kitab sahihain. Kenapa beliau memakai riwayat Al-Hakim? Padahal secara kesahihan mana yang lebih kuat? Sahih Bukhari, sahih Muslim dibandingkan Hakim. Jelas itu. Enggak ada keraguan di dalamnya. Kenapa kok yang dipakai hadisnya ini? Mana? Ini Al-Hakim. Tetapi ini. Siapa yang mau menjawab? Karena, ya, riwayat Al-Hakim berkaitan dengan kata-kata awal waktu. Jadi beliau mengambil awal waktunya. Beliau ingin menekankan waktu sholat yang paling utama adalah awal waktu. Makanya beliau tinggalkan riwayat sahihain pada waktunya, karena tidak menunjukkan secara eksplisit, secara rinci, hanya menunjukkan pada waktu. Waktunya. Beda enggak awal waktu dengan pada waktunya? Bedanya dari mana? Kalau awal waktu ya di awal waktu, kalau pada waktunya mungkin dari awal sampai akhir, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Yang penting pada waktunya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, tapi penjelasan tadi pada waktunya bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tengah, ya, itu penjelasan dari kita orang awam. Tapi para ulama mengatakan bahwa pada waktunya ini pun masuk ke dalam awal waktu. Karena yang dimaksud pada waktunya adalah tatkala sudah masuk waktu sholat. Nah, Ustaz, dari penjelasan panjang tadi yang ditulis apanya? Catat. Tadi sudah ditulis bahwa diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, di dalam hadis riwayat Tirmidzi tidak ada hadis ini. Sudah ditulis itu? Sudah. Yang kedua, bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar memakai lafaz riwayat Al-Hakim ini Pak yang enggak hadir enggak paham asli. Ya, karena enggak lihat papan tulis. Sampai mana tadi? Al-Hafidz Ibnu Hajar memakai riwayat Al-Hakim dan tidak memakai riwayat As-Sahihain karena riwayat Al-Hakim lebih rinci. Ah, begitu. Saya ulangi, Al-Hafidz Ibnu Hajar penulis kitab kita ini memakai riwayat Al-Hakim dan tidak memakai riwayat As-Sahihain, tidak memakai riwayat As-Sahihain karena apa Pak? Riwayat Al-Hakim lebih rinci, yaitu ada penyebutan kata apa? Awal waktu. Ada penyebutan kata awal waktu. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada poin yang keempat, hukum dan pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan sholat pada waktunya, pada awal waktu. Saya ulangi, hadis ini menunjukkan keutamaan sholat pada awal waktu. Yang kedua, sebab sholat di awal waktu lebih utama karena, catat itu, sebab sholat di awal waktu lebih utama karena. Agar tidak lupa dan tidak tersibukkan dengan sesuatu yang lain. Sholat di awal waktu lebih utama karena, atau sebab sholat di awal waktu lebih utama karena, atau adalah agar tidak apa, lupa dan tersibukkan dengan pekerjaan lain. Dan itu mujarab. Apa arti mujarab Pak? Bukan bahasa Arab itu. Itu sudah teruji. Ya, mujarab bahasa Arabnya. Hah? Teruji, terbukti bahwa yang menunda-nunda sholat pasti dia lupa atau tersibukkan dengan yang lainnya. Pasti itu. Ya, itu pasti. Tidak bisa dipungkiri. Sepakat atau enggak ini? Sepakat. Ya. Coba azan santai. Pasti dia ngerjain yang lain. Tersibukkan. Tapi kalau azan teng, ambil wudu, sholat, selesai. Ya. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Fa khalafa surat Maryam. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Maka menggantikan setelah mereka orang-orang yang meremehkan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Pasti itu. Yang meremehkan sholat pasti sedang tersibukkan dengan dunia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat perkataan Imam Syafi'i menarik. Disebutkan di dalam kitab Ar-Risalah. Kitab beliau ini. Kitab beliau yang mulia. Cuma sayangnya kaum muslimin kurang, terutama yang mengaku bermadhab Syafi'i, tidak membaca kitab Ar-Risalah ini. Atau kadang-kadang apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i diselisihinya, padahal mengaku bermadhab Syafi'i. Inna taqdimas salati fi awwali waqtiha awla bil fadl. Sesungguhnya mendahulukan salat di awal waktunya lebih utama. Lima ya'ridu lil adamiyyin minal asyghal wan nisyan wal 'ilal. Karena akan datang kepada manusia kesibukan, kelupaan, dan hal-hal yang melalaikan lainnya. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah dianjurkan untuk bersegera dalam beramal saleh dan tidak menunda-nunda. Dianjurkan untuk bersegera beramal saleh dan tidak menunda-nunda. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah hadis ini dikecualikan dengan dua sholat. Hadis ini dikecualikan dengan dua sholat. Maksudnya amalan paling utama di sisi Allah adalah sholat pada awal waktunya, dikecualikan dengan dua sholat. Sholat apa itu? Yang pertama sholat isya, yang kedua sholat zuhur, tatkala matahari sangat panas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan subhanallah terbalik ya, kita ini di sini panas, di tanah Arab hujan, sampai di Mekah banjir, hujan hampir setiap hari. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah solusi dari permasalahan mana amalan yang paling utama, saya ulangi, solusi dari permasalahan mana amalan yang paling utama, apakah beriman kepada Allah ataukah sholat di awal waktu. Solusi mana amalan yang paling dari permasalahan mana amalan yang paling utama, apakah beriman kepada Allah atau sholat di awal waktu. Maka bagaimana solusinya, menjawabnya bagaimana? Sudah saya jelaskan tadi bahwa sholat di awal waktu amalan yang paling utama dilihat dari sisi badan jasmani. Iman kepada Allah amalan yang paling utama dilihat dari sisi hati. Nah itu tulis sendiri ya. Solusi dari permasalahan mana amalan yang paling utama? Jadi masalahnya itu. Mana amalan yang paling utama? Karena dalam hadis yang lain Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyul amali afdal, amalan apa yang paling utama? Rasulullah SAW menjawab, al-imanu billah, summal jihadu fi sabilillah, beriman di jalan Allah, kemudian berjihad di jalan Allah. Maka seperti terjadi apa? Dua yang paling utama. Padahal di sini adalah apa? Yang paling utama, amalan paling utama. Maka dalam hadis ini pun amalan paling utama adalah sholat di awal waktu. Nah, paham sekarang? Ada yang mengatakan sholat di awal waktu, ada yang mengatakan iman kepada Allah. Mana yang paling utama kalau begitu? Ini masalah, bukankah masalah? Betul gak? Masalah gak ini? Masalah. Maka solusinya adalah bahwa amalan paling utama dilihat dari jasmani, yaitu apa? Sholat. Amalan yang paling utama dilihat dari hati, yaitu apa? Iman. Dengan begitu terselesaikan permasalahannya. Itulah solusinya. Begitu cara menjawabnya. Taib. Faedah yang terakhir dari hadis ini, yaitu kaedah. Catat kaedahnya. Jika ada kata komparatif yang menunjukkan kepada kelebihan atau paling. Jika ada kata komparatif yang menunjukkan kepada kelebihan atau paling, kemudian setelahnya jamak, maka maknanya adalah, maka maknanya adalah paling ter. Maknanya adalah paling ter. Seperti ini, ya. Dalam hadis kan disebutkan afdhalul a'mal. Perhatikan. Kaidahnya berbunyi tadi apa? Jika ada kata komparatif atau kata yang menunjukkan kepada lebih. Lihat sini. Dalam bahasa Arab, kemuliaan atau keutamaan fadlun. Artinya keutamaan. Kalau lebih utama, afdal. Nah, ini sudah jadi bahasa Indonesia bahkan. Afdal, betul? Lebih utama. Nah, ini yang disebut dengan kata komparatif. Artinya kata yang menunjukkan lebih atau paling. Tadi kaidahnya berbunyi, kalau ada kata komparatif, kata yang menunjukkan kepada lebih atau paling, setelahnya jamak. Setelahnya jamak. Dalam bahasa Arab, perbuatan amal. Ya, jamak ini satu, satu amal, satu perbuatan. Jamaknya apa? A'mal. Nah, a'mal. Ya. Nah, apabila ada kata komparatif setelahnya jamak, maka menunjukkan kepada paling ter. Jadi kalau diterjemahkan, amalan yang paling ter mulia atau terutama, nah begitu, adalah apa? Sholat di awal waktu. Persis ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian atau maukah aku beritahukan kepada kalian dosa yang paling terbesar? Lihat, kabirun, apa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya? Besar. Lebih besar apa? Akbaru. Makanya kita memakai Allahu Akbar. Akbaru, lebih besar. Kalau setelah kata komparatif ini jamak, seperti dosa besar, satu dosa besar, kabiratun. Ya, satu dosa besar. Kalau jamak, al-kabairu. Nah, ini dosa-dosa besar. Jamak berarti banyak. Nah, kalau kita tulis ini, akbaru. Habis itu, al-kabair. Maka terjemahannya, dosa paling terbesar. Ustaz, fungsinya apa ini kita memahami? Maka fungsinya agar lebih masuk ke dalam hati. Ini amalan gak sembarangan. Amalan yang paling termulia, terutama. Sholat di awal waktu. Dosa yang paling terbesar. Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Dosa paling terbesar syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang kita ambil hadis yang ke-184. Wa an Abi Mahdzurata radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala awwalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afwullah akhrajahu Ad-Darqutni bi sanadin dha'ifin jiddan. Dari Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, awal waktu adalah keridhaan Allah, pertengahannya adalah rahmat Allah, dan akhirnya adalah ampunan Allah. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dengan sanad yang sangat dhaif. Poin pertama yaitu Abu Mahdzurah. Abu Mahdzurah nama beliau Aus. Nama beliau apa? Aus bin Mi'yar. Aus bin Mi'yar. Ya, Abu Mahdzurah namanya adalah Aus bin Mi'yar. Dan beliau terkenal dengan kunyahnya. Beliau terkenal dengan kunyahnya. Namanya Aus bin Mi'yar. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Mahdzurah, beliau orang Quraisy dan termasuk dari muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Ketika setelah peperangan Hunain, muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah ketika setelah peperangan Hunain. Jadi sebelumnya memang beliau belum azan. Tapi setelah peperangan Hunain, beliau azan. Dan beliau termasuk mempunyai suara yang bagus. Meninggal di kota Mekah tahun 59 Hijriah. Meninggal di kota Mekah tahun 59 Hijriah. Abu Mahdzurah, namanya Aus bin Mi'yar. Poin kedua, makna dari hadis ini. Dari Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, awal waktu adalah keridhaan Allah. Maksudnya awal waktu sholat. Kalau orang mengerjakan sholat, di awal waktu dapat ridha Allah. Kalau orang mengerjakan sholat, di pertengahannya dapat rahmat Allah. Kalau orang mengerjakan sholat, di akhirnya dapat ampunan Allah. Ya, itu maknanya. Ya, makna hadisnya mudah. Poin yang ketiga itu derajat hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dengan sanad yang sangat lemah. Siapa perawi yang ada di dalamnya? Catat. Ibrahim bin Zakaria. Seorang perawi yang majhul. Majhul itu tidak dikenal. Majhul. Seorang perawi yang tidak dikenal. Para ulama mengatakan bahwa seperti Ibnu Adi mengatakan Ibrahim bin Zakaria adalah haddatsa 'anil thiqat bil bawatil. Dia meriwayatkan hadis dari orang-orang terpercaya tapi hadisnya palsu. Hadisnya hadis yang tidak benar. Nah, makanya hadisnya ini lemah dengan sanad yang lemah sekali. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau lemah, maka tidak perlu kita terlalu panjang lebar untuk membicarakannya. Hadis yang ke-185. Walid Tirmidzi min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu manahuhu dunal ausati wa huwa dha'ifun aidan. Sedang dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma adalah sama seperti itu, namun tanpa kata-kata pertengahannya. Jadi awal waktu adalah keridhaan Allah dan rahmatnya, akhir waktu adalah ampunan Allah, tanpa pertengahannya. Hadis ini pun lemah, tidak ada bisa kita ambil hukum padanya. Ya. Alhamdulillah kita selesai beberapa hadis. Insyaallah ta'ala pada kesempatan yang lain kita akan sambung hadis yang ke-186. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tinggal 4 hadis tersisa, kita akan setelah itu memasuki bab azan, ya. Bab-bab waktu salat sudah selesai, insyaallah tinggal 4 hadis. Pada pertemuan yang akan datang kita selesaikan. Setelah itu kita akan masuk kepada bab azan. Nah, ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Jika tidak ada yang bertanya, maka kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.